Ya Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami Serambi Islami. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita siap belajar sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan kita, bukan hanya aktivitas tahunan karena Ramadan datang, tetapi aktivitas yang setiap hari kita lakukan, yaitu taubat. Bagaimana sebetulnya taubat ini agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pencerahannya akan kita dengarkan pada pagi hari ini, tentunya bersama Syekh Fathur Rahman yang akan kami undang segera. Silakan, Syekh. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Damang Syekh, sehat ya alhamdulillah. Mangga calik, silahkan duduk. Alhamdulillah sudah ketemu lagi ini ya. Alhamdulillah. Dari Tasik saya langsung ke sini? Kemarin dari kemarin. Tasik ya. Round dulu ya berkeliling. Di alhamdulillah. Batu Tulis. Ya. Oh berarti dari jauh sana langsung ke sini saya mendarat ya. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih. Baik pemirsa, Syekh Fathur Rahman telah berada di tengah-tengah kita dan juga masih dengan tamu-tamu istimewa saya. Beliau-beliau adalah bapak-bapak ayahanda dari Majelis Ta'lim Al-Idrisiyah Cabang Serpong ya, pimpinan Serpong. Syekh Fathur Rahman. Baik, pemirsa, seperti yang sudah saya informasikan tadi, sudah saya sampaikan bahwasanya hari ini kita akan berbincang tentang satu hal yang seharusnya kita tahu bersama, yaitu tentang aktivitas taubat. Ya, kita dengarkan apa yang akan disampaikan tentang judul materi kita hari ini, taubat dari Syekh Fathur Rahman. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah yang alhamdulillah bisa hadir di studio TPRI, mudah-mudahan ini adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan kesempatan di pagi hari ini menghirup udara segar. Mari kita manfaatkan untuk menimba ilmu. Kita kaji tasawuf secara tematik dan sistematik. Juga pemirsa TPRI dimanapun berada, jadikan rumah kita menjadi majelis ilmu dan majelis zikir. Kita hadirkan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan membahas tentang taubat. Di mana posisi pembahasan taubat ini? Kita sudah membahas di kajian sebelumnya tentang maqamat. Di mana maqamat artinya al-iqamah, menegakkan pilar-pilar rohani. Rohani kita perlu kokoh, perlu kuat. Maka dalam kajian tasawuf, maqamat adalah membangun, menegakkan pilar-pilar rohani. Apa saja yang termasuk maqamat? Nah, kita akan bahas di pagi hari ini. Yang pertama adalah taubat. Jadi taubat adalah maqam yang pertama. Kita harus menegakkan taubat sebagai bentuk penegakan dari pilar ruhani kita. Ini kalau kita berbicara taubat, kayaknya Mbak Uran, ini kayaknya udah gak asing di telinga kita. Sudah menjadi bahasa sehari-hari. Mari kita perkaya, perluas dan perdalam. Apa itu taubat? Taubat itu, kalau dilihat dari sisi bahasa, etimologi artinya arruju, kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah, kembali kepada jalannya yang lurus. Dimana dalam menjalani kehidupan kita bisa terpleset, keluar dari jalan Allah. Tidak semestinya on the track. Ketika kita keluar dari jalan Allah, as-siratal mustaqim, maka kita diwajibkan untuk bertobat kembali kepada Allah dengan kembali kepada jalannya yang lurus. Sehingga taubat ini hanya diperintahkan kepada orang yang beriman saja. Begitu Allah cinta kepada orang yang beriman. Ketika berbuat salah, Allah seru, Allah panggil, Allah perintahkan untuk bertobat. Kita lihat surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya, bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian sukses. Kesuksesan akan diraih ketika diawali dengan istiqomah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Jadi taubat adalah kunci. Taubat adalah makom yang pertama yang harus kita tegakkan supaya batin kita kembali bersih, batin kita menjadi nikmat dan bahagia menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ya, saya kalau dikatakan tadi bahwasanya taubat harus diawali, kemudian juga merupakan kunci. Apakah juga bisa dikatakan bahwa taubat ini merupakan pintu gerbang dari semua aktivitas yang harus kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, betul. Kalau kita ingin menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka taubat ini menjadi pintu gerbangnya menuju kepada Allah. Ibarat kemarin nih baru berangkat dari Tasik, mau ke Jakarta, kita memasuki tol. Di situ ada gerbang dan ada namanya. Kalau kita mau ke Jakarta, maka masukilah pintu gerbang Jakarta. Demikian pula kita ingin menghadap kepada Allah, berangkat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kalau kita ingin sampai permohonan kita dan harapan kita yang mulia ini, harus memasuki pintu gerbangnya, namanya adalah taubat. Nah, sehingga taubat ini bukan pekerjaan tahunan. Biasanya itu sungkeman gitu. Ya, minta maaf kepada orang tua. Lebaran doang ya? Lebaran Ramadan. Doang. Nah, jadi taubat itu bukan dianggap atau disebut hanya sebatas sungkeman kepada orang tua. Tapi taubat adalah satu pekerjaan yang harus dilakukan setiap saat. Artinya aktivitas reguler ya? Setiap saat harus terus continue, konsisten. Betul. Dan kalau misalkan jiwa kita belum ditempa oleh yang namanya makam taubat, maka apakah seluruh aktivitas ibadah kita juga menjadi sia-sia? Ya, artinya kalau hati kita, kondisi batin kita dalam keadaan kotor, kenapa? Karena tidak bertobat terlebih dahulu, karena tidak istiqomah, tidak komitmen, tidak konsisten di dalam bertobat. Maka batin yang kotor pasti tidak akan nyaman dalam beribadah kepada Allah. Zikir kita, sholat kita, ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan mendapatkan kenyamanan suasana batin kita apabila batin kita masih berlumur noda dari dosa kita. Maka oleh sebab itu, taubat inilah sebagai pintu gerbang yang menuju kepada Allah Azza wa Jal. Ya, artinya kalau misalkan kita ini betul-betul ingin memiliki kebersihan jiwa, tidak ada jalan lain kecuali bertobat. Dan pertobatan itu, apakah ada langkah-langkahnya yang harus kita hadapi sehingga kita bisa memastikan, oh ya, bahwasanya tobat ini adalah tobatan yang diterima. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taibu minadzanbi kaman la zanbalah. Orang yang bertobat dari dosa laksana orang yang tidak punya dosa. Begitu hebatnya Allah, begitu pengampunnya Allah. Orang yang bertobat dari dosa, maka orang itu seperti tidak pernah berbuat dosa. Baik. Bersih. Ya. Bagaimana langkah-langkah kita? Para ulama ahli tasawuf memberikan 4 persyaratan sahnya bertobat supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Pengakuan yang tulus atas segala kesalahan kita, dosa kita, kemaksiatan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Ini adalah langkah pertama. Sehingga menjadi syarat pertama bagi orang yang bertobat harus mengakui. Pengakuan adalah sebagai syarat yang pertama. Banyak orang misalnya gak merasa punya dosa. Pasti tidak akan mampu bertobat. Kenapa? Karena gak merasa punya dosa. Nah, orang yang bertobat kepada Allah, al-i'tirab, mengakui kesalahannya, dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan bisa menutup-nutup dosa kita. Ya, seperti kita akan menutup bangkai. Ditutup, satu saat akan tercium. Dosa kita tutup, hari ini kita aman. Besok lusa akan terbongkar kesalahan kita, apalagi nanti di hari kiamat nanti. Jadi yang pertama kita harus al-i'tirab, mengakuinya. Yang kedua adalah an-nadamah, penyesalan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-taubatu an-nadamah. Taubat yang sebenarnya, sesungguhnya taubat itulah penyesalan. Penyesalan di dalam batin kita. Menyesali, kemudian tumbuh dalam hati kita, khauf, takut kepada Allah, dan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan-perbuatan dosa kemaksiatan kita di masa lalu. Sehingga kalau dalam batin kita tidak ada rasa penyesalan, takut, dan malu kepada Allah atas perbuatan dosa-dosa kita, para ulama ahli sufi sudah menyebutkan, itu menunjukkan alamat hati yang mati. Merasa aman, damai, tenang, tidak ada rasa takut dan penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan, itu menunjukkan hatinya sudah mati. Orang yang mau bertobat kepada Allah, setelah mengakuinya, menyesalinya, kemudian takut dan malu kepada Allah, berarti tanda hati yang hidup. Meneteskan air mata ketika bertobat, mengucapkan istighfar, ini adalah syarat yang kedua di dalam tobat yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menjaga keamanan kaum muslimin. Ya, menjadi satpam, menjadi polisi. Di malam hari harus melotot untuk mengamankan umat supaya tenang di dalam istirahatnya. Dan tentu ikhlas karena Allah, maka matanya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Yang kedua, di mana mata yang sering meneteskan air mata karena takut kepada Allah, malu kepada Allah, karena an-nadamah, penyesalan atas dosa-dosa di masa lalunya. Maka mata ini pun tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Artinya tidak akan masuk api neraka, dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang ketiga syaratnya atau langkah-langkahnya supaya taubat kita diterima. Al-ikhla itu putus. Memutus rantai. Memutus pintu akses sehingga kita terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan. Sebab kalau enggak diputus rantainya, pintu-pintunya, aksesnya, hari ini taubat, besok jatuh lagi. Maka syarat yang ketiga, al-ikhla. Kita harus berusaha dan berupaya keras, buktikan kesungguhan kita taubat di hadapan Allah Azza wa Jal dengan memutus rangkaian-rangkaian, akses-akses, pintu-pintu yang membuat kita jatuh kepada dosa. Dan yang terakhir adalah orang yang bertobat itu gemar melakukan amal soleh. Mengisi lembaran-lembaran berikutnya dengan amal soleh. mengganti rapot merahnya dengan nilai-nilai yang terbaik di sisi Allah. Sehingga amal-amal itu akan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Bayangkan baiknya Allah, gemar melakukan amal soleh yang ikhlas di hadapan Allah, di samping sebagai pahala bagi kita, sekaligus menghapus dari rapot-rapot merah kita di masa silam, di masa lalu. Nah, inilah syarat supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya empat komponen tadi merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita memang betul-betul ingin melakukan pembersihan jiwa. Tetapi saya banyak sekali orang yang tobat, ada yang sukses, ada yang tidak begitu ya. Sebetulnya ini faktor apa yang bisa membuat seperti itu? Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Nah, beliau ini seorang mursyid, ya, pembimbing dalam tarekat atau tarekat Syadziliyah. Beliau punya guru atau mursyid namanya adalah Abul Abbas Ahmad. Dan beliau punya guru yang bernama Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an. Nah, beliau Syekh Ibnu Athaillah ini seorang mursyid dalam tarekat Sadziliyah. Mengarang satu kitab yang sangat monumental bagi kalangan umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Kitabnya adalah Al-Hikam. Al-Hikam, ya. Nah, di pagi hari ini bagaimana supaya kita tidak putus asa dengan dosa? Ya, kata orang Sunda, kapalang. Kapalang, kadung. Kadung. Syekh Ibnu Athaillah memberikan motivasi, positive thinking dengan dosa. Sebab manusia disetting oleh Allah, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia ini berpotensi berbuat salah dan lupa. Inilah yang menjadi penyebab kita jatuh kepada dosa atau maksiat. Beliau menyatakan, maksiatun awrosat zillan waftiqoron khairun min ta'atin awrosat izan wastikbaron. Maksiat atau dosa, tetapi di balik itu menimbulkan, mewariskan rasa hina di hadapan Allah, lalu butuh kepada ampunan Allah dan kasih sayang Allah, lebih baik ketimbang ketaatan yang mewariskan izan, ujub, merasa hebat diri kita, wastikbaron, dan menimbulkan takabur. Jadi dosa yang mewariskan, mau bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan diri dan kehinaan diri di hadapan Allah, lebih baik ketimbang kita melakukan ketaatan, tapi di balik ketaatan itu malah mewariskan kesombongan, ujub di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali putus asa. Dosa di masa lalu walaupun banyak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal dalam hadis kudsinya, barang siapa hambaku datang kepadaku ingin dibersihkan dengan tulus, dia membawa dosa laksana memenuhi bumi dan langit, maka aku akan ampuni seluruhnya tanpa aku kecualikan. Nah, maka oleh sebab itu tadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan motivasi dosa, tapi setelah dosa itu, akibat dari dosa itu, mewariskan, mengakibatkan kita mengakui kesalahan di hadapan Allah, terasa hina di hadapan Allah, lalu iftikor, butuh kepada ampunan Allah, penyucian dari Allah. Ini ada sesuatu yang positif. Santri, ini di Pondok Pesantren Idrisiyah Baulan di Tasikmalaya, ya, kajian tasawuf ini kita hadirkan seperti kajian dua ilmu yang lainnya, akidah dan fikih. Ketika disampaikan statement kata hikmah Syekh Ibnu Athaillah ini, ada yang bertanya, guru, kalau begitu dosa itu baik, berarti kita harus planning sebanyak-banyaknya dosa. Wah, ini gagal paham ini. Gagal paham. Ditanya, hei santri, jangan bikin dosa yang berikutnya. Ini Syekh Ibnu Athaillah, dosa yang lalu kan banyak, oh iya banyak. Nah dosa yang lalu, jadikan dosa yang lalu itu positif kita. Apa? Jadikan dosa yang lalu itu kita merasa hina di hadapan Allah. Lalu dengan dosa yang dilakukan masa lalu kita butuh dengan ampunan Allah. Jadi orang yang merasa hina di hadapan Allah lalu butuh kepada ampunan Allah, dia taubatan nasuha dengan sungguh-sungguh, maka dosa di masa lalu itu menjadi kebaikan. Jadi bukan harus menciptakan dosa yang baru, dosa yang lama dibiarkan. Menciptakan masalah baru ya. Nah, jadi ini kesalahan dalam memahami tasawuf. Ini jamaah sekalian nih yang hadir di sini, ngaku dah jujur-jujuran nih. Kira-kira banyak gak dosa kita di masa lalu? Banyak. Alhamdulillah. Banyak apa banyak sekali nih? Mudah-mudahan dengan pengakuan ini, pengakuan yang tulus, itirah pengakuan di hadapan Allah. Nah, dosa di masa lalu kita kelam, gelap. Jangan kita berpikir negatif. Jangan putus asa. Jadikan dosa kita di masa lalu menjadi energi untuk menghadirkan, membutuhkan ampunan Allah yang besar. Jadi taubat akan muncul, akan hadir pasca dari perbuatan dosa kita di masa lalu. Nah inilah motivasi bagi kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan ini sehingga manusia jatuh kepada dosa. Hakikatnya Allah yang men-setting kehidupan ini sehingga manusia, orang yang beriman jatuh kepada dosa. Kemudian orang yang beriman itu kembali kepada Allah. Begitu Allah suka kepada orang yang kembali kepadanya, taubat dan membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bayangkan, Allah cinta. Begitu positifnya kita harus berpikir. Allah memberikan hal yang sangat positif. Dicintai oleh Allah. Apabila kita berbuat dosa, mau bertobat dan mau mensucikan diri, dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Inilah kesempatan yang terbaik bagi setiap diri kita. Dosa-dosa kita di masa lalu bukan harus ditambah, tapi dosa kita di masa lalu harus menjadi lompatan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat ini butuh satu konsistensi. Bagaimana tasawuf memberikan atau mengedukasi, membimbing untuk kita bisa tetap konsisten dengan pertobatan kita. Ya. Kalau kita melihat contoh uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, "Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum." Dalam salah satu hadisnya, aku bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Bayangkan sosok Rasulullah SAW yang waro, yang dijaga oleh Allah. Sehari semalam beliau menghabiskan 100 kali untuk bertobat kepada Allah. Meneteskan air mata, basah gamisnya, basah tempat sujudnya. Sebab sebetulnya, di balik taubat itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Pertama Allah memberikan hidayah, petunjuk, nikmat yang besar kepada orang yang beriman. Ketika Allah mampukan kita untuk mampu bertaubat secara istiqomah setiap hari. Jadi di balik taubat kita ada kenikmatan dan kebahagiaan. Yang sifatnya sensasi pribadi sekali begitu ya. Artinya kita yang bisa merasakan, orang lain belum tentu begitu. Nah oleh karena itu, baik kita melengkapi ilmu kita pada hari ini, kami persilahkan bapak-bapak, ayahanda untuk bisa bertanya langsung kepada Syekh. Yang sudah siap mikrofonnya boleh, silakan. Silakan disebutkan dulu namanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Nurdin. Izin bertanya, saya. Ya, silakan. Tadi sudah disebutkan bermacam-macam dosa bisa ditaubati. Saya bertanya, apakah seluruh dosa bisa ditaubati, termasuk dosa syirik? Itu saja, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung dulu ya, Syekh ya. Satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Ruswadi, izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Bagaimana memfasilitasi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin bertobat dari perilaku zina atau mencuri? Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana menegakkan hukum Islam di negara demokrasi seperti Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Cecep dan Pak Ade, silakan. Ya, baik. Pertanyaan yang sebelah kiri. Seluruh dosa tentu sepanjang kita bertobat kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirik. Apabila kita tobat di dunia ini. Kecuali dosa syirik itu terbawa ke akhirat, belum meminta tobat ketika di dunia ini. Ya, berbuat syirik, kita tidak bertobat kepada Allah di dunia, keburu kita meninggal, maka dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang ruh kita ya, masih menyatu dengan jasad kita, ruh kita masih sebelum ditenggorokan, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita tadi tanpa terkecuali. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik di akhirat kalau di dunia tidak sempat bertobat terlebih dahulu. Nah, maka oleh sebab itu ini kesempatan yang luar biasa. Ya, jadi pintu gerbang taubat masih terbuka. Dosa apapun. Jangan sampai seperti penyesalannya Fir'aun. Laknatullah. Ya, ketika sudah cengap-cengap. Ngap-ngapan. Ya, ngap-ngapan di Laut Merah. Ya. Kemudian ajal tiba. Roh sudah ditenggorokan. Lalu ia berkata, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Dan di akhirnya, wa ana minal muslimin, aku adalah orang yang muslim. Maka Allah menjawab, kenapa baru sekarang? Jangan sampai kita mengikuti Fir'aun yang taubatnya sudah ditutup kesempatannya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya yang sebelah kanan, ya, dosa zina, dosa apa lagi? Pak Ade Ruswadi ya. Mencuri. Di dalam Al-Quran, memang dosa zina, mencuri, dua dosa ini harus ditegakkan hukumnya. Ya, orang yang berzina 100 kali dicambuk. Ya, begitu juga yang mencuri. Harus dicambuk sampai 80 kali dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kewajibannya bagi pemimpin menegakkan itu. Kita sekarang berpikirnya, bagaimana kita sebagai kaum muslimin punya pembimbing, sekaligus pemimpin. Supaya apa? Supaya dosa kedua dosa tadi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk ditegakkan hukumnya. Maka kita akan mendapatkan bimbingannya yang baik. Sehingga intinya dari penegakan hukum itu adalah jera, baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Jadi hadirnya sosok pembimbing dalam kehidupan kaum muslimin, salah satunya adalah supaya dosa-dosa yang disebutkan tadi benar-benar kita akan mendapatkan bimbingan. Sehingga kita akan terhindar. Kalaupun terjadi, kita punya dampak. Kita akan menghindari selama-lamanya. Baik untuk diri, keluarga, maupun masyarakat yang lain. Nah, insya Allah, dua dosa ini Allah akan ampuni. Kita datang kepada ulama, jadikan sebagai pembimbing. Kita harus komitmen ada dalam bimbingannya. maka insya Allah Allah akan jaga, Allah akan pelihara kita semua. Iya, tadi terkait pertanyaan kedua dari Pak Ade, bahwasanya mungkin dalam situasi atau dalam satu negara belum kondusif, belum support untuk bisa menegakkan Islam secara betul, sehingga penguasa tidak, ya karena penguasa tidak membuat undang-undang secara Islam, artinya apakah disebutkan fungsi pembimbing di situ? Iya, jadi fungsi pembimbing dari al-ulama atau mursyid, ya pembimbing, wajib hadir adanya dalam kehidupan umat ini. Sebab ketika pemerintah kita yang tidak berdasarkan negara Islam, ya, maka dengan adanya hadirnya pembimbing, ulama atau mursyid dijadikan panutan, dijadikan imam bagi kita, sehingga hukum-hukum Islam itu, maka kita akan mendapatkan pembelajaran berharga, akan mendapatkan bimbingan yang komprehensif. Sehingga yang idealnya kita akan terhindar dari dosa-dosa yang harus ditegakkan dari sisi hukumnya tadi. Kenapa? Kita mendapatkan bimbingan yang istiqomah. Ya, contoh misalnya sahabat. Ketika Rasulullah SAW dijadikan bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tapi dijadikan sebagai imam. Para sahabat berkomitmen, dalam istilah agama namanya berbaiat, bersumpah setia untuk meninggalkan dosa-dosa besar termasuk zina, meminum khamar, membunuh anak. Maka dengan bersumpah setia tadi, ketika ada satu sahabat dapat akses kesempatan untuk berbuat dosa yang disebutkan tadi, maka ingat kepada sumpah setianya, kepada janjinya kepada Rasulullah SAW, terbayang wajahnya. Betapa ketika aku melakukan dosa ini, malu di hadapan Rasulullah SAW. Sampai enggak jadi berbuat dosanya, padahal kesempatan ada. Inilah pentingnya setelah Nabi, hadirlah ulama, hadirlah para mursyid yang menjadi wakil, yang menjadi pewaris para Nabi. Ya, artinya ketika kita ingin berbuat dosa sebagai satu bahan stimulus untuk dapat menghindar dari dosa tersebut, apakah kita harus mengingat punishment dan reward yang akan didapatkan? Betul. Jadi dengan adanya pembimbing, kita punya ulama, seorang alim yang dijadikan sebagai guru, dijadikan sebagai imam dalam kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan bimbingannya. Guru akan memberikan motivasi, ya, akan memberikan reward, akan memberikan punishment, ya, memberikan hukuman supaya kita jera. Nah, sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita benar-benar ada dalam bimbingan yang kafah, ada bimbingan dalam bimbingan yang komprehensif. Yang tadi disebutkan Syekh juga, panutan kita Rasulullah melakukan zikir minimal 100 kali. Istighfar. Istighfar, yeah. Maaf, istighfar 100 kali untuk pertobatan. Apakah ada hal yang lainnya? Sehingga kita betul-betul tahu apa yang dicontohkan Rasul dalam pertobatan. Iya, yeah. Jadi taubat di samping kita sudah memenuhi syarat-syaratnya, nah kita akan semakin dibersihkan oleh Allah. Sekecil apapun dosa kita, sebab urutannya ada dosa minal kabair, dosa-dosa besar. Bahkan di balik dosa besar itu ada punishment-nya, ada hukumannya, saking besarnya dosa itu. Kemudian minas sogoir, ada dosa-dosa yang kecil. Nah, kita belajar taubat itu setiap saat, istiqomah, konsisten. Semakin kita memperkecil perbuat dosa kita, sehingga ketika kita jatuh kepada dosa, Allah ingatkan kita, Allah sadarkan kita untuk membersihkannya, untuk bangkit tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, nanti sekecil apapun dosa itu Allah akan perlihatkan dan sekaligus Allah bangkitkan kesadaran kita untuk mampu, untuk mau mensucikannya dengan tobat. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki kesadaran bahwasanya tadi ini adalah bukan aktivitas tahunan, ya, terjadi hanya Idul Fitri saja, tetapi memang aktivitas yang harus dilakukan untuk bisa membuat diri kita lebih berkualitas di hadapan Allah. Kita akan menutup sesi ini, tetapi ada kesimpulan atau benang merah yang bisa dibagikan sehingga kita tahu harus seperti apa taubat. Kemudian nanti kita akan tutup dengan doa, ya. Silakan, Syekh. Baik, jamaah sekalian, beserta pemirsa TPRI dimanapun berada, di pagi hari ini adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Maka hadapkan hati kita kepada Allah. Dosa-dosa di masa lalu, kita harus berpikir positif. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menunggu tobatnya orang yang beriman. Bahwa di balik tobat itu ada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tunda esok, tapi pagi hari ini juga, jadikan momen ini momen untuk taubatan nasuha. Momen untuk memperbaiki diri, momen untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menunggu tobat kita sebagai orang yang beriman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tataplah Allah Al-Ghafur yang begitu luas ampunannya. Walaupun dosa kita banyak, dosa kita besar, tapi lebih banyak dan lebih besar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Di pagi hari ini kesempatan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama bertobat kepada Allah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung kaki kita masih bisa melangkah. Mata kita masih bisa melihat. Mulut kita masih bisa Allah izinkan berbicara. Ini adalah kesempatan bertobat. Sebab ketika mata kita terpejam selama-lamanya, kaki kita sudah tidak bisa dilangkahkan lagi. Tubuh kita terkujur, maka kita tidak akan bisa hilang kesempatan tobat yang mahal, yang mulia itu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkuli sahabati rasulillahi azmain. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kemaksiatan-kemaksiatan kami. Dari mulai kami balig sampai pagi hari ini, ya Rabb. Kami tidak akan mampu menghitung saking banyaknya dosa-dosa. Banyak dosa yang teralpakan, banyak dosa yang terlupakan. Padahal catatan malaikat atid tidak akan bisa dihapus sebelum engkau mengampuni dosa-dosa itu, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni pula dosa ibu bapa kami. Ampuni dosa mereka. Bahkan mereka, di sebagian kami ada yang sudah pulang ke alam barzah. Ampuni dosa-dosanya mereka. Jadikan alam kuburnya raudatun min riyadil jannah. Taman-taman surga yang membahagiakan mereka, ya Rabb. Ya Rabb, bimbing langkah-langkah kami. Umur yang tersisa semakin berkurang, ya Rabb. Seiring perjalanan waktu. Mampuhkan kami, ya Rabb, untuk mengisi lembaran-lembaran yang terakhir ini dengan gemar istiqomah bertobat, dengan gemar beramal soleh. Hantarkan kami sampai engkau jemput kami dalam keadaan kematian husnul khotimah. Amin. Ya Rabb, hindarkan kami dari kematian su'ul khotimah. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Syekh. Mudah-mudahan kita selalu punya energi dan motivasi untuk bisa berada dalam pertobatan di setiap harinya. Amin. Saya terima kasih juga Bapak-Bapak, Ayahanda, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita tentang pertobatan. Insya Allah kita bisa mengambil manfaat dari diskusi kita pagi hari ini. Kami seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Jumat pekan depan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi kau